Apakah boleh menulis atau mengambil doa-doa yang ada di majalah di dalam maksof tanpa ingin membelinya? Ya, di maksof ada kitab misalnya, atau kamus, gitu. Wah, ini ada tugas ke maksof. Ya, ada kamus, ada di situ. Lihat-lihat dulu ya, oh boleh. Buka kamusnya, wah ketemu jawabannya, tulis, taruh lagi. Besok lahir ya, balik. Ya, dan itu berlangsung sampai 5 tahun lamanya. Apakah diperbolehkan yang demikian? Al-Muslimun ala syurutihim, tergantung syarat yang diberlakukan oleh pemilik maksof. Kalau di situ ada keterangan membuka sama dengan membeli, maka tidak boleh. Ya kan? Membuka sama dengan membeli. Ya sudah. Berarti Anda harus beli. Jangan kemudian memanfaatkan keadaan. Cari gratisan. Itu maksof. Ya toh? Toko. Tempat untuk jual beli. Bukan maktabah. Bukan perpustakaan. Kalau yang Anda inginkan cari rujukan, ambil faedah, kemudian balik pulang. Itu tempatnya di maktabah. Kebetulan kan berdekatan ya. Ya toh? Nah, jangan salah tempat. Hadirinna azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau pemilik tokonya memberikan keluasan seluas-luasnya, fadhol masykurah, mau ambil faedah, monggo. Ya. Tapi jangan sering-sering, misalnya. Enggak apa-apa, sekali dua kali enggak masalah. Minta izin terlebih dahulu. Kalau diperbolehkan labas, kalau enggak diizinkan tidak boleh. Al-Muslimun ala syurutihim. Ya tahu sama tahulah.